ti. Intanmu terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedanglah dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia. Pusaka untuk nusa dan bangsa.